Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله kita lanjutkan kembali pembahasan kita dari syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang ke-16 yang menjelaskan tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada umatnya untuk marah. La taghdab. Dan beliau mengulang-ulangi larangan tersebut. Dan telah kita jelaskan makna dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa hadis ini tidaklah bertentangan dengan hadis-hadis yang lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Marahnya Nabi alaihi salatu wasallam apabila dilanggarnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala, apabila beliau melihat bahwa marah adalah sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan, sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam menyikapi satu kondisi berbeda dengan yang lainnya. Beliau tidak marah kepada seorang Arabi, seorang Badui yang melakukan pelanggaran di masjid, di saat Badui tersebut kencing di masjid. Namun beliau marah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pada saat beliau terlalu memanjangkan solatnya, ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an memimpin kaumnya dalam melaksanakan solatul jamaah atau solatul isya. Yang ini semua menunjukkan bahwa Nabi alaihi salatu wasalam tidak menyikapi satu keadaan dengan satu sikap. Dan telah kita jelaskan pula tentang anjuran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila seorang merasakan pada dirinya sikap amarah, bahwa hendaklah dia melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, bertawudz, berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula dia diam. Apabila dia dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia duduk. Namun apabila kemarahan tersebut masih terasa pada dirinya, maka hendaklah dia berbaring. Adapun hadis yang disebutkan dalam satu riwayat, dan itu dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan dalam riwayat Abi Dawud, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan innal ghadaba minasyaitan, sesungguhnya kemarahan itu berasal dari syaitan, Wa inna syaitan khuliqa minan nar. Sedangkan syaitan itu diciptakan dari api. Wa innama tudfa'un naru bil ma'. Dan api atau api tersebut hanyalah bisa dipadamkan dengan air. Fa idza ghadiba ahadukum falyatawadda. Maka apabila salah seorang kalian marah, maka hendaklah dia berwudu. Hadis anjuran berwudu pada saat marah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan dari sanad yang lemah. Dalam sanad hadis ini terdapat dua perawi yang majhul, yang tidak diketahui keadaannya. Sementara di antara salah satu syarat diterimanya dan disahihkannya satu hadis adalah apabila perawi dari masing-masing tabaqah, dari awal sampai kepada yang meriwayatkan dari sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah perawi-perawi yang thiqah, perawi-perawi yang terpercaya dari sisi agamanya dan teliti dalam meriwayatkan, al-udul al-dhabithun. Sedangkan sanad ini adalah sanad yang lemah disebabkan karena ada dua perawi yang tidak dikenal keadaannya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan dalam lafaz yang lain di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil, apabila marah salah seorang kalian maka hendaklah dia mandi. Riwayat ini pun lemah. Dalam sanadnya ada seorang perawi yang tidak diterima hadisnya. Walhasil dari riwayat-riwayat tersebut menunjukkan bahwa yang sahih yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam adalah anjuran untuk berta'awud. Demikian pula diam. Demikian pula berusaha untuk menahan diri. Apabila dalam keadaan berdiri dia masih merasakan amarah, maka hendaklah dia duduk. Apabila dia masih merasakan, maka hendaklah dia berbaring agar kemudian tubuhnya tidak tergerak untuk melakukan sesuatu di saat marah yang tidak terkontrol, yang menyebabkan dia jatuh dalam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila seorang hendak berwudu, maka silakan, dalam kondisi bagaimanapun seorang tetap dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berwudu. Memperbaharui wudu adalah perkara sunnah. Bahkan dalam riwayat Al-Imam Malik rahimahullahu taala dalam Al-Muwatta, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuhafidhu 'ala al-wudu illa al-mu'min. Tidaklah seseorang itu senantiasa menjaga wudunya. Apabila dia dalam keadaan berhadas, maka dia segera berwudu. Dalam keadaan berhadas dia segera berwudu. Melainkan yang demikian ini menunjukkan tanda keimanan pada diri seorang muslim tersebut. Kita lanjutkan ke hadis yang ke-17. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala an Abi Ya'la Syaddad ibn Aus radhiyallahu an, dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus An-Najari, beliau asli dari penduduk Madinah, dari kalangan Ansar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah keponakan dari Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit yang dikenal sebagai penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu di antara sahabah yang mulia yang memiliki keutamaan ilmu, demikian pula kelembutan yang ada pada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Ubadah ibn Samit yang beliau juga tergolong dari sahabat Nabi alaihi salatu wasalam pernah memberikan pujian kepada Syaddad bin Aus. Ubadah ibn Samit mengatakan minan nasi man utu ilman walam yu'tau hilman. Wa minhum man utu hilman walam yu'tau ilman. Di antara manusia ada yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan kelembutan. Sikap berhati-hati dalam sesuatu. Sikap untuk tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu setelah mempertimbangkannya. Kecuali setelah mempertimbangkan. Di antara manusia ada yang diberikan kelembutan tapi tidak diberikan ilmu. Adapun Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu kata Ubadah, minal ladhina utul ilma wal hilma. Syaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu, di antara orang yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmu dan juga diberikan kelembutan. Berhati-hati dalam menyikapi sesuatu. Tidak tergesa-gesa memandangnya secara ilmiah. Dan memperhatikan segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa beliau bersabda, inna Allah katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kataba. Kalau kita terjemahkan secara letter-let, makna kataba adalah menulis. Kitabah yakni menulis. Namun ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah tentunya berbeda. Makna kitabah dalam istilah syara' tidak seperti makna bahasa dari lafaz al-kitabah. Dan begitulah semestinya ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Apabila kita melihat satu lafaz dalam bahasa Arab, kita tidak bisa menyikapi lafaz tersebut dengan satu sikap. Namun hendaklah kita melihat hakikah yang terdapat pada lafaz tersebut. Sebab di dalam bahasa Arab al-hakikah, hakikat dari makna satu kata itu tergantung keadaannya. Ada tiga macam. Ada hakikah lugawiyah. Memahami makna kata tersebut berdasarkan bahasa. Ada hakikah asyariyah. Memahami makna dari lafaz tersebut secara syara'. Dan yang ketiga adalah hakikah urfiyah. Memahami satu lafaz, satu kata secara uruf. Apa yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab dalam menyebutkan kalimat tersebut. Nah ini harus kita membawa setiap lafaz pada tempatnya masing-masing. Kita tidak dibolehkan untuk menyikapi satu lafaz pada setiap keadaan. Seperti contoh misal, kata as-salah. Kata as-salah di dalam bahasa Arab berbeda pengertiannya apabila kita membawanya secara makna syariat. Secara makna istilah dalam syariat. Adapun secara bahasa, makna dari as-salah adalah doa. Berdoa. Nah sekarang ketika kita mendapatkan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah berfirman, aqimus salata wa atuz zakah. Hendaklah kalian menegakkan salat dan tunaikanlah zakat. Dirikanlah salat. Gimana cara mendirikan salat? Apakah cukup berdoa? Sudah, saya sudah salat. Selesai? Kita mengatakan tidak. Makna as-salah di dalam syariat berbeda dengan makna salah secara bahasa. Adapun makna salah secara syariat adalah perkataan, perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan rukun-rukun dan adab-adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang dimaksud dengan kata salah. Sehingga kita hendaklah memahami lafaz-lafaz tersebut tergantung keadaannya. Contoh lain misal kata al-bid'ah. Kata al-bid'ah tidak bisa kita menyikapi dengan satu keadaan. Al-bid'ah secara bahasa berbeda keadaannya dengan al-bid'ah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Berbeda keadaannya. Adapun bid'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang baru. Segala sesuatu yang baru. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, badi'us samawati wal ard. Bahwa penciptaan langit dan bumi itu penciptaan yang bid'ah. Dalam artian, penciptaan yang baru yang belum ada contoh sebelumnya. Ini secara bahasa. Demikian pula apa yang kita ketahui sekarang ini dari teknologi yang berkembang, mikrofon, pengeras suara, dan yang lainnya, mobil, pesawat, dan yang lainnya, ini adalah perkara bid'ah secara bahasa. Dan itu dia dibahas dalam syariah. Dan dalam hal ini Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih mengetahui tentang perkara dunia. Dalam urusan dunia, silahkan seorang itu memanfaatkan secara meluas selama tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Nah, adapun secara istilah bid'ah punya istilah sendiri yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kullu bid'atun dhalalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang telah pernah kita bahas, hadis Aisyah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Apa-apa yang barang siapa yang melakukan suatu urusan yang baru dalam perkara din, dalam perkara agama ini, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka itu adalah amalan yang tertolak. Sehingga dari sini sangat mudah bagi kita untuk memahami permasalahan bid'ah secara istilah dengan bid'ah secara bahasa. Jangan kita mencampur di antara keduanya. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, demikian pula kata al-kitabah. Kataba secara istilah berbeda dengan makna secara bahasa. Adapun secara istilah dari kata kataba yang disebutkan dalam Al-Qur'an Karim atau dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara garis besar memiliki dua makna. Makna yang pertama, kataba maknanya adalah aujaba, farada, yang menunjukkan wajibnya sesuatu. Makna yang kedua yang dimaksud kataba adalah qada, menetapkan sesuatu. Menetapkan sesuatu. Adapun makna yang menunjukkan wajib banyak sekali dalam Al-Qur'anul Karim, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna as-salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Salat itu terhadap kaum mukminin adalah merupakan kitaban. Yani mafruḍa, sesuatu yang diwajibkan atas mereka. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum as-siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum." Telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Kutiba. Kutiba 'alaikumul qisas. Diwajibkan atas kalian hukum qisas untuk diterapkan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang hal tersebut. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kutiba 'alaikumul hajj fahujju." Telah diwajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji, maka berhajilah kalian. Dan terkadang yang dimaksud makna yang kedua, kataba maknanya adalah qada, menetapkan. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikri anna al-ardha yarithuha 'ibadiyyas salihun." Dan sungguh kami telah menetapkan, katabna maknanya adalah menetapkan dalam kitab Zabur, dalam Az-Zabur, setelah Az-Zikr, bahwasanya bumi ini ditempati atau diwariskan oleh hamba-hambaku yang saleh. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah." Allah telah menetapkan atas dirinya sifat ar-rahmah, sifat penyayang kepada hamba-hambanya. "Inna Allah kataba al-ihsana 'ala kulli syai." Sesungguhnya Allah kataba. Maka dari sini jelas bagi kita bahwa yang dimaksud kataba di sini adalah farada, aujaba. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan al-ihsan, berbuat baik. Ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Hadis ini menjelaskan kepada kita wajibnya berbuat ihsan. Dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk berbuat adil dan al-ihsan. Yang dimaksud al-ihsan adalah berbuat kebaikan, lawannya al-isaah, berbuat keburukan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Berbuat kebaikan ini dalam hal apa? Ala kulli syai', kata Nabi alaihi salatu wassalam. Terhadap segala sesuatu, dalam setiap perkara, dalam setiap amalan kita dianjurkan untuk berbuat ihsan. Untuk berbuat kebaikan. Gimana cara menentukan sesuatu itu baik? Tentunya kita harus kembali kepada kacamata syariah. Apa yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahwa itu ihsan, itu adalah merupakan hasanah, kebaikan, maka kita mengatakan itu adalah kebaikan. Misalnya hubungan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara hubungan seorang kepada Allah Azza wa Jalla? Bagaimana cara kita berbuat baik terhadap Al-Khaliq, terhadap Allah Azza wa Jalla, dengan cara imtithalul awamir wajtinabu an-nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, ketakwaan. Demikian pula berbuat baik terhadap diri kita. Jangan sampai kita menzalimi diri kita dengan berbagai macam perbuatan kemaksiatan dan pelanggaran yang menyimpang dari kitabullah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik kepada makhluk, kepada seluruh makhluk, kita tempatkan mereka pada tempatnya masing-masing. Siapa mereka? Mereka sebagai seorang muslim, maka di sana ada ihsan, perbuatan kebaikan pada seorang muslim. Kita arahkan mereka kepada kebaikan. Termasuk di antara kebaikan ketika kita melihat ada seorang muslim yang melakukan kekeliruan, kesalahan, kita benarkan dengan cara nasihat. Bukanlah satu kebaikan apabila ada seorang muslim melakukan pelanggaran, melakukan penyimpangan, lalu kita mengatakan biarkan saja, urusan dia. Jangan, enggak perlu kita memperhatikan dia. Terserah dia mau melakukan apa saja walaupun menyimpang dari syariah, biarkan saja. Lah, tidak demikian. Di antara bentuk kebaikan kita kepada kaum muslimin adalah an-nasiha. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ad-dinun nasiha. Ad-dinun nasiha, agama itu dibangun di atas nasiha. Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala an, beliau mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis shalah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku telah membaiat Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat dan menasihati di antara sesama kaum muslimin. Begitulah sikap al-ihsan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah jalla wa ala berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum al-muflihun." Hendaklah di antara kalian ada sekelompok, ada segolongan yang mereka senantiasa mengajak kepada kebaikan. Beramal ma'ruf dan nahi mungkar. Ada kemungkaran kita nahi. Kita larang seorang itu untuk melakukan kemungkaran tersebut. Begitulah cara kita berbuat ihsan. Ihsan kepada orang kafir. Naam. Orang kafir. Juga kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Di antara mereka ada yang tidak boleh diperangi. Bahkan di antara mereka ada yang kalau kita membunuhnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan atas perbuatan tersebut. Man qatala mu'ahidan lam yurih ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang mu'ahid yang telah melakukan perjanjian dengan kaum muslimin untuk tidak saling memerangi, maka dia tidak akan mencium baunya syurga. Kalau kita berperang dengan orang-orang kafir, harbi misalnya, maka kita pun dianjurkan dalam peperangan tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Kalau kita hendak berperang melawan mereka, maka berbuat baiklah dalam memerangi mereka. Gimana caranya? Nabi alaihi salatu wasalam, kebiasaan beliau apabila beliau mengutus pasukan, maka selalu beliau pesankan kepada mereka, "Alla tumathilu wa la taqtulu walidan." Janganlah kalian mencincang-cincang. Apabila kalian membunuh, jangan dicincang-cincang itu musuh. Bunuh penggal, fadar dari riqab. Nah, penggal biar cepat matinya. Ya. Jangan membunuh anak-anak. Kecuali kalau anak tersebut punya kemampuan untuk ikut perang, punya andil dalam peperangan. Nah, jangan membunuh para wanita kecuali apabila wanita tersebut punya andil dalam peperangan. Ini semua adalah aturan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyikapi orang-orang kafir. Ada orang kafir sebagai tetangga, dia punya hak tetangga. Sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam hadis yang terdahulu. Bahkan jangankan terhadap manusia, terhadap hewan pun kita diperintahkan untuk berbuat kebaikan. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah." Apabila kalian hendak membunuh, maka berbuat baiklah kalian dalam hal cara membunuhnya. Al-qitlah ini dalam wazan sharaf al-fi'lah. Ya, bentuk al-fi'lah itu hay'atul fi'l, yakni keadaan dalam melakukan sesuatu. Kalau misalnya saya mengatakan, "Ya akhi, ijlis jilsata talibul ilm." Jilsata fi'lata. Maksudnya duduklah kamu seperti keadaan duduknya seorang penuntut ilmu. Jilsa fi'lah. Nah, demikian pula di sini Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Fa ahsinul qitlah." Berbuat baiklah kalian dalam hal membunuh. Nah, seperti yang kita sebutkan tadi, Nabi alaihi wasallam memerintahkan seorang itu berbuat baik bahkan terhadap musuh pun. Membunuh jangan sampai mencincang. Dalam riwayat Imam Bukhari, "Naha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil muslah." Nabi alaihi salatu wasalam melarang seorang dari perbuatan muslah, mencincang ketika membunuh. Lalu gimana kalau misalnya dalam hukum qisas? Dalam hukum qisas. Nah, apabila diketahui seorang ini membunuh orang tersebut dengan mencincang-cincang. Ya. Setelah dicincang, dipotong-potong tulangnya, dimasak lagi. Allah musta'an. Ya. Gimana kalau dicincang? Apakah hukum qisasnya pun boleh dengan cara dicincang? Karena dia melakukan itu. Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama, namun pendapat yang sahih, dan itu pendapat al-Imam Syafi'i, pendapat al-Imam Malik, dan pendapat yang masyhur dari al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa dia dikisos dengan cara yang ketika dia membunuh orang tersebut dengan cara seperti itu. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Idza i'tada 'alaykum fa'tadu 'alayhi bimithli ma 'tada 'alaykum." Apabila seorang itu berbuat melampaui batas terhadap kalian, maka sikapi juga dengan melampaui batas atas dia seperti apa yang dia lakukan. Ayat ini dijadikan dalil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, dalam hal memerangi orang-orang kafir misalnya. Kalau kemudian orang kafir itu diketahui kalau dia mendapatkan musuh dari kaum muslimin, musuh mereka, lalu mereka mencincangnya, boleh kita balas dengan mencincang. Ya. Boleh kita membalasnya dengan mencincang. Nah. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari ketika ada seorang Yahudi, ya, itu membunuh seorang wanita, wanita muda. Cara membunuhnya dengan cara dia mengambil dua batu lalu dipukulkan ke kepala wanita tersebut, meninggal. Maka orang ini dihadapkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk pun mengkisas orang Yahudi ini dengan cara seperti dia membunuh wanita tersebut, juga dipukulkan di antara dua batu. Nah, dari sini para ulama menjadikan itu sebagai dalil, dan itu adalah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hazm bahwa dalam hal hukum kisas, membunuhnya seperti ketika dia membunuh. Mengkisasnya seperti ketika dia membunuh. Dan ini termasuk kebaikan. Itu yang dimaksud ahsinul qitlah. Oleh karena itu kita mengatakan yang dimaksud ihsan adalah berbuat kebaikan. Gimana cara menentukan kebaikan sesuatu? Kembali kepada syariat. Ya. orang yang kafir, orang yang murtad, lalu kemudian dia berbuat kerusakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa'u min al ard. Nah, sesungguhnya balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya lalu melakukan kerusakan di muka bumi, maka balasannya adalah mereka dibunuh, dicincang, dipotong-potong, ataukah mereka disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara berselisih. Kalau tangannya tangan kanan, maka kakinya yang kiri. Kalau tangannya tangan kiri, maka yang dipotong kaki kanan. Ataukah mereka itu diasingkan dari manusia. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pernah diterapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika orang-orang Uraniyun mereka murtad. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka pada waktu itu, orang-orang ini baru datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini tidak mampu menghadapi kondisi Madinah. Kami sakit. Ya, tidak mampu menghadapi cuaca yang ada di kota Madinah. Apa solusinya? Apa obatnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihati, kamu pergi ke pengembala si fulan, dia punya beberapa ekor unta, kamu minta air kencingnya dan susunya. Kamu minum itu. Minum air kencing unta dan susunya. Maka berangkatlah mereka serombongan, dalam riwayat yang lain disebutkan mereka berjumlah 8 orang, maka mereka berangkat, bukannya mereka mentaati apa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka membunuh pengembala tersebut, lalu mereka merampas hartanya. Unta-unta tersebut dibawa lari oleh orang ini. Sampai berita itu kepada Nabi alaihissalatu wassalam, maka Rasulullah perintahkan pada para sahabat untuk menangkap mereka. Pada saat mereka ditangkap, maka Rasulullah menetapkan hukum tangan dan kaki mereka dihilangkan, lalu kemudian dijemur di tengah matahari. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, kedua matanya itu dicungkil, ya, dijemur di tengah matahari. Mereka dalam keadaan kehausan, tidak diberikan minum, sampai kemudian mereka mati disebabkan karena kemurtadan mereka, dan mereka melakukan kerusakan di muka bumi. Nah, ini termasuk kebaikan, ya. Jadi gimana cara menentukan? Kembali kepada lisan syariah. Sebab kalau kembali kepada perasaan manusia, mungkin ketika mereka mendengarkan, wah sadis betul ya, ngeri betul ini firman Allah ini, kok seperti ini, kayaknya enggak pas diterapkan sekarang. Nah, ini kalau dikembalikan pada perasaan, masing-masing punya perasaan sendiri. Ada perasaannya kejam, ada perasaannya biasa-biasa saja, ya. Ada yang ketika mendengarkan hukum saya sudah ketakutan. Jadi tergantung keadaan perasaan mereka. Tapi kalau kita kembalikan pada lisan syariah, maka jelas permasalahannya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Apabila kalian menyembelih, maka berbuat baiklah kalian dalam menyembelih hewan. Bahkan dalam hewan pun kita diperintahkan berbuat baik. Enggak boleh seenaknya mukul. Tidak boleh seenaknya kita memberikan beban di atas kendaraan tersebut yang mungkin dia tidak mampu memikulnya. Nah, yang mungkin dia tidak mampu memikulnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasalam dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Jabir radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, "Ama balagakum anni la'antu man wasama al-bahima aw daraba al-bahima?" Apakah tidak sampai kepada kalian berita bahwa aku melaknat orang yang merusak wajah hewan, orang yang memukul wajahnya hewan tersebut? Nah, mukul wajah hewan saja enggak boleh, apalagi mukul wajah orang. La tadribul wajha. Jangan kalian memukul wajah. Kadang-kadang pertengkaran suami istri, sang suami marah, pukul, ditonjok istrinya sampai bengkak. Nah, seenaknya. Nabi alaihi wasallam mengatakan, "La tadribul wajha," jangan memukul wajahnya, ya. Itu pun kalau hendak diberikan adab, diberikan pendidikan, wadribuha darban ghaira mubarrih, hendaklah kalian memukulnya dengan pukulan yang tidak membekas. Ya, sungguh satu yang aneh yang dilakukan oleh seorang laki-laki ketika dia bertengkar dengan istrinya, dia marah kepada istrinya, lalu dia memukul sehingga menyebabkan bekas pada tubuh istrinya, lalu setelah itu dia mendatangi istrinya. Aneh. Nah, semestinya dia berbuat baik. Kalaupun dia mendidik, didiklah dengan cara yang baik. Dia mentakdib, memberikan adab, adablah dengan cara yang baik. Nah, Demikian pula dalam hal menyembelih. Ya. Jangan kita berbuat isaah, keburukan terhadap hewan. Mau disembelih, diasah di depan hewannya. Nangis duluan hewan ini. Hewan itu punya perasaan. Jangan seperti menganggap bahwa mereka itu tidak punya perasaan. Kadang-kadang ada hewan yang nangis, iya. Naam. Saya pernah melihat secara langsung. Ya, saya sempat jalan-jalan ke kebun binatang itu. Lalu ada seekor hewan dimasukkan ke dalam, ya, semacam penjara. Sangat kecil sekali tempatnya. Kurang lebih 3x3 meter lah. Ya, yang disimpan di situ harimau. La haula wala. Itu keluar air matanya. Subhanallah. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, berbuat baik, ingin menyembelih, sembelih dengan cara yang baik. Gimana cara menyembelih yang baik? Diajarkan oleh Nabi SAW, wal yuhidda ahadukum syafratahu, hendaklah salah seorang kalian menajamkan alat sembelihannya. Mau nyembelih, tajamkan dulu. Ya, jangan pakai yang tumbul. Kalau pakai yang tumbul di tengah-tengah jalan, kesian. Nah, ternyata uratnya belum putus. Nah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Ma anharad dam wa dzukira smullah alaihi faqul." Hewan yang telah mengalirkan darah, mengucurkan darah dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika disembelih, maka makanlah itu. Makanlah. Ya, menunjukkan bahwa syarat sembelihan tersebut harus mengeluarkan darah dari urat leher. Naam, sebab di leher hewan tersebut ada 4 urat. Yang kalau 4 ini diputus itu lebih afdal, lebih baik. Nah, ada yang disebut al-wadajan. Al-wadajan itu 2 urat. Itu bagian depan. Ya. Kemudian ada pula yang disebut al-mari dan al-hulqum. Al-mari tenggorokan tempat jalannya makanan dan minuman. Dan kerongkongan. Nah, itu kalau di putus secara menyeluruh itu lebih afdal. Tapi kalau 2 urat leher itu saja yang putus itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Nah, dan dianggap bahwa sembelihan tersebut sah. Nah, ada sebagian dan orang-orang kafir juga seperti itu keadaannya. Ya, cara menyembelih dengan cara dipukul. Bangkai. Nah, di antara mereka ada yang menyembelih hewan. Ya, disembelih cuman kulitnya saja yang dipotong. Terus dimasukkan ke dalam air panas. Selesai. Subhanallah. Ya. Pernah kejadian itu disaksikan sendiri oleh sebagian ikhwah. Nah, ketika orang ini dinasihati, kenapa? Kenapa enggak diputus itu uratnya? Nanti ayamnya enggak laku katanya. Ya. Karena ada sebagian orang itu pengennya kalau mereka membeli ayam yang mati dalam keadaan kepala sama badannya itu tetap nyambung. Subhanallah. Seperti ini keadaannya. Nah, ini isaah, termasuk perbuatan keburukan dan menyiksa hewan. Bahkan sempat ada yang hewan tersebut belum mati itu diambil lehernya itu dipelintir itu. Subhanallah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pelanggaran dari apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah dia menyenangkan sembelihannya. Nah, yakni dengan cepat, segera. Jangan diperlambat. Ya, dengan segera dipotong agar kemudian dia segera istirahat dari perasaan sakit yang dia rasakan. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan status sebagai rasul, utusan dari Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan kepada umat ini agar kemudian mereka berbuat baik dalam setiap keadaan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari hadis ini dan faedah-faedah yang memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Iya, jadi memang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa qisas itu hanya dengan pedang. Bagaimanapun kondisi seorang yang membunuh ini, apakah dia membunuh dengan mencincang atau seterusnya, tetap dikisosnya dengan cara dipenggal lehernya. Dan ini mungkin bagi yang pernah di Arab Saudi pernah menyaksikan ya, ada di sebagian masjid itu yang sudah ditentukan kalau ada seorang yang akan diterapkan hukum kisos pada dia, disaksikan di hadapan masyarakat. Nah, apakah setelah selesai sholat Jumat itu mereka menetapkan hukum tersebut? Ada pendapat yang telah kita sebutkan tadi, yakni tergantung keadaannya. Tergantung keadaan si pembunuh. Bagaimana orang ini membunuh? Nah, maka dia pun dibunuh dengan cara seperti itu. Dan ini sebagaimana kita sebutkan adalah pendapat yang lebih sahih. Pendapat yang lebih sahih, dan itu yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang Yahudi yang membunuh wanita muda. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga kalau dia dibunuh dengan parang, maka kisosnya pun dengan parang. Nah, saya kira sampai di sini insyaallah yang kita sebutkan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.